Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Wa manittaba'ahum bi isanin ila yaumiddin. Masya'allahu kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Qulidun fi ayatil ukhra. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam tun amanat min qablu aw kasabat fi imani khaira kuling taziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa sadiqul adil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum a'malu. Kila wala anta ya Rasulullah wala ana walakin Allah yatagammadani birahmatih. وقال في حديث الاخرى اي كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا انذر قومه ان شر فتنه المسيح الدجال كما انذر نوح قومه واليوم ساقول لكم ما لم يقله نبي قبلي انه اعوار والله ليس بعوار. وقال في حديث الاخرى man qara'a asra ayatin min suratil kahfi usima 'anid dajjal. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika min asyhadin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sore hari ini di hari ke-22 22 Syawal 1439 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa? 6. Tanggal 6 Juli 2018 Allah menakdirkan kita bertemu di Masjid Istiqomah, ya, masjid yang kita harapkan bisa menjaga dan mendicat kembali iman Islam kita. Jadi siapapun yang pengen istiqomah dalam iman Islamnya, sering-seringlah hadir ke masjid ini. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadirannya menjadi penyempurna risalah Islam. Tidak ada nabi yang membawa kemuliaan semulia beliau. Tidak ada masa yang terbaik bagi umat manusia melainkan masa di mana beliau hidup. Islam yang beliau wariskan kepada kita sudah menjadi furqan bagi kita untuk membedakan mana hak dan batil. Sekalipun fitnah demi fitnah menghalangi antara kita dengan Allah, menghalangi antara kita dengan jalan Allah, maka insya Allah dengan sunnah Rasulullah SAW semua fitnah itu dapat tertembus. Karena salah satu fungsi Rasulullah SAW diutus ketika itu adalah menimbulkan furqan dan juga memberikan bayan, penjelasan. Tidak ada yang samar bagi kita sebetulnya apabila kita memandang kehidupan ini dengan kacamata Quran dan Sunnah. Termasuk ketika kita memandang fitnah ada dajjal. Sungguh sering sebetulnya saya dan Ustaz Julkifli Ali menerangkan tentang dajjal dan fitnahnya. Termasuk juga di masjid ini. Namun tidak ada masalah kalau kita ungkap kembali untuk mericat kembali bayangan dan ingatan kita terkait dengan fitnah Dajjal. Antara Dajjal dan fitnahnya ini adalah dua hal yang berbeda. Di mana fitnah Dajjal muncul terlebih dahulu. Ya. Adapun fitnah yang terburuk adalah fitnah ketika dia datang. Ya. Jadi Dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Maka di saat manusia putus asa dengan kehidupannya, di saat manusia sudah bingung untuk melangkah, di saat orang-orang yang beriman nyaris kehilangan imannya, di saat itulah Dajjal datang. Dengan fitnah yang puncaknya, fitnah yang pamungkas. Ya. Dan ketika Dajjal muncul, sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pergi menghindari Dajjal. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu bisa menghadapinya. Karena siapapun yang terkena fitnah Dajjal di saat kehadirannya, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. sehingga dia menjadi pengikutnya yang setia, bahkan akan bersama-sama dengan Jalal di neraka. Ya. Memang ada nanti seorang pemuda yang kata Rasulullah SAW akan menghujah Dajjal dengan keimanannya. Namun itu adalah pemuda yang terbaik imannya. Ya kharisyab imanan yauma idin. Pemuda yang terbaik imannya pada saat itu. Dan dialah yang akan dibunuh oleh Dajjal. Saya sempat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu saya. Tapi ternyata bukan. Ya. Ternyata bukan. Pemuda ini adalah pemuda dari Palestina yang perkiraan akan dibunuh di usia 20 tahun. Hari ini sudah ada dan dia sudah berusia 14 tahun. Dan pemuda inilah yang sedang diburu oleh Israel. Dan inilah jawaban kenapa Israel banyak membunuh anak-anak di Palestina. Anak laki-laki usia segitu di Palestina. Karena Dajjal yakin, Israel itu sudah yakin, pemuda itu sudah ada. Ya, itulah alasannya. Dan pemuda ini ada kemungkinan dibunuh di Madinah karena dia sedang studi di Madinah. Studi ilmu hadis. Baik. Kita kenalan dulu dengan Dajjal. Ya, sekali lagi, karena saya terlalu sering membahas tentang Dajjal sampai ada jemaah yang menyebut saya Ustadz Dajjal. Ya. Itu landian saya kira sebutan yang salah ini. Baik, ibadillah rahmatullah. Siapakah Dajjal? Ada banyak referensi yang bisa kita kaji terkait dengan Dajjal ini. Kalau terkait dengan kitab, saya lebih senang membaca kitab Syarah Muslim karya Syekh Imam An-Nawawi. Di mana di Syarah Syekh Muslim Syekh An-Nawawi ini banyak memberikan penjelasan yang update. Menurut saya cukup relevan dengan fakta kekinian. Yeah. Kemudian juga ada kitab-kitab yang lain seperti kitab Nihayatul Alam Fil Fitan Wal Malahim karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah. Ada juga buku Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Atau buku yang ini juga, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Ini juga bagus menurut saya, walaupun banyak ulama yang mempertentangkan. Namun, saya tidak serta-merta menisbikan dan melemahkan beliau, karena analisanya relevan dengan kekinian. Ya, salah satu dalil terkuat untuk memandang kuat tidaknya satu nas adalah kejadian terjadi di zaman kita. Fakta sejarah itu yang menguatkan sebuah nas. Ya. Baik, dari semua itu saya coba rangkum menjadi kajian semacam ini. Nah, siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah. Ya, semula saya bingung antara Samirah dan Samara. Antara Samirah dan Samara. Kalau Samara ini ada di Irak. Ini ada Samara yang dekat dengan Baghdad, dia berada di wilayah Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan. Dan juga termasuk yang akan datang dari sana. Al-fitnah satakhruju min hahuna. Fitnah akan datang dari arah sana. Rasulullah mengurutnya ke Irak. Nah, Irak yang dimaksudkan apakah Samara, sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina. Dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku. Salah satunya buku ini. Nah, Dajjal ini lahir di Samirah. Dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Ya. Syekh An-Nawawi lahir Nawawi, Syekh Nawawi ini lahir di Banten Al-Bantani. Ada Ustadz dari Bogor Al-Buguri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang. Yang zaru umrah ila yaumil sa'ah, ila akhir zaman. Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, ya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Ya, kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia gak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Ya. Sehingga saking luar biasa, sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan,

Ya, saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekan itu hanya sebelah. Ya, jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya, karena apabila cuma satu saja, yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko, besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Ya, single parent apa single parent? Ya, itulah ya, single parent. Dibacanya parent ya, parenting. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai lima tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia kelima tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga, ada kemungkinan memang namanya Marduk juga, berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samira. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangser itu. Bau pesing, air didinya ngambut. Cek bapak nak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Mucuk kurang mah kiai nak, ulamanya. Ya, asa bau pesing. Nah hanya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Barangkali yang dimati Allah dari data yang saya baca ini, ya dari beberapa kitab tadi. Maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, ya maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi, maka Allah perintahkan malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun dirarakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Nah, ini Pulau Sokotra nih. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Kalau kita lihat Jazirah Arab, nah ini Jazirah Arab ya, ke sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arab dengan Yaman, ya, Yaman, Oman, ya. Nah ini Pulau Sokotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Sokotra ini. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya. Terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya, padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya itu unik-unik. pohonnya unik. Nanti kita lihat penumpang sekalian. Ya. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya. Ada juga yang menyebutkan the Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya pulau Dajjal. Ya, sama dengan pulau Sedir. Ya. Itu juga the Jekyll Island. Pulau Socotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Hanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar. Dhahmatun kabirah. Tugati jismaha. Ya. Asy'ar. Hatta la nastati an nafaruka aina wajhu wa aina dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu. Sehingga saking penuhnya bulu, kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Bila kok orang menghadap dengan duburnya kan? Gak mungkin ya. Yang menghadap pasti wajah. Baik. Ya. Karena itu pulau ini pernah dicalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Ya. Nah baik, ini contohnya nih. Saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Socotra. Ini padang pasir di Pulau Socotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Socotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Kayak Mr. Crab. Mr. Crab. Ya. Yeah. Di film apa? SpongeBob. Yeah. Ini laba-laba langka di Socotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Pokoknya pohon-pohonnya unik, perempuan. Araraneh pokoknya. Nah, ini salah satu jenis pohon Dorstenia, Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrocycios Socotra. Hese, jebutkan lagi. Ya. Nah, hal ini yang membuat Dajjal terinspirasi. Ya. Karena dia hanya menjumpai binatang dan tumbuhan langka, flora fauna satwa langka di pulau ini. Ini menjadikan dia terinspirasi untuk menciptakan makhluk. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hulk. Itu Dajjal bisa melakukan. Jangan salah, penonton. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Ya, Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu, ya, dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km. Terbaca perambulan 5 km? Ya, ada ya 5 km. Baik, ini kering mungkin ya. Coba. 5 km per sekon. 1 detik 5 km. 5 km dari sini kemana? Sakicep, ya. Sakicep 1 kedip ya. 1 detik sakicep. 1 detik 5 km. Dari sini ke Pasteur lebih ya. Dari sini ke, bukan ke Pasteur ya, ke alun-alun Cimahi lah. 1 kedip sudah ada di alun-alun Cimahi. 1 kedip sudah ada di Tagog pada Larang. 1 kedip sudah ada di Ciranjang, Pak Raja Mandala. 1 kedip sudah ada di Ciranjang. Hanya dengan berkedip dia berkeliling dunia. Ya. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Ya. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, puluh hasta, 27 meter. Ya. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter. Bisa tidak? Bisa. Dan kecepatannya pun sama. Saya sudah mengumpulkan data di satu flash disk tentang UFO. Dan UFO ini pernah muncul di jalan di Ciberem, flyover Cimahi, Cimindi. Itu teman saya yang menjadi saksinya. Saya tanya, Pak, kenapa terlambat kajiannya, Pak? saya tadi meliput sesuatu yang luar biasa. Ada UFO bergerak dari di tempat di mana saya berjalan. Di flyover, flyover Cimindi bergerak dari arah Ciberem ke Tagog Cimahi. Cepat sekali, luar biasa. Itu tahun 93 lah. 93-94, kurang lebih. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Bagi para konspirator dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati. Ya. Baik, Imam Bila, rahmati Allah. Apalagi kemudian, boleh saya berdiri ya? Ya. Baik, karena saya harus mobile ke sana juga. Berikutnya apa? Nah, di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. La yuzkaru Dajjal qat'iyan fil Quran. Dajjal tidak disebut secara qat'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang namanya fitnah tidak disebut secara qat'i. Adapun dibahas secara detail itu di dalam hadis. Ya. Maka posisinya sama kuatnya dengan Quran. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu ada tiga. Ya. Ada tiga fungsi hadis terhadap Quran. Yang pertama, bayan ta'kid. Bayan ta'kid. Apa itu bayan ta'kid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nas yang ada dalam Quran. Sebagai contoh, di dalam Quran ada kewajiban ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum alaya. Ada perintah saum, maka di dalam hadis juga ada. Ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kata Rasulullah. Ya, saum juga disebutkan dalam hadis. Nah, maka hadis yang menjelaskan tentang saum ini fungsinya bayan ta'kid kepada Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran adalah bayan tafsil wa tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara mendetail dalam Quran, dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis, tafsil. Ya, itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Quran adalah bayan tashri'. Bayan tashri', yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah hanya menyatakan inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan syariat menggosok gigi. Tasawwaku fa innaha min sunanil mursalin. Wathuhuru satrul iman. Ya. Bersiwaklah kalian, gosok gigilah kalian, karena bersiwak itu adalah sunahnya para nabi dan rasul. Yang taruh gosok gigi, dia tidak mengikuti sunah rasul. Ya. Baik. Nah, itu perasaan. Baik. Nah, di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menurut para ulama, ini terkait dengan Dajjal. Nah, peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya. Mulai ada nama Samiri di sini. Nah, di dalam Quran surah Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama ayat ke-83 dan 84. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu hai Musa? Ke ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang barat. Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel ya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Ya. Maka Nabi Musa menjawab, Qalahum ulai ala athari. Mereka ada di belakangku, ya Allah. Wa ajil tul ilaika rabbi litardo. Dan aku menyegerakan diri padamu, ya Allah, agar kau segera, agar kau ridho kepadaku. Aku ingin segera memenuhi perintahmu. Ya. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini ayat, dua ayat yang berikutnya. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Fa inna, maka sesungguhnya kami tanah telah menguji qaumaka, kaummu hai Musa. Min ba'dika, setelah engkau tinggalkan, wa adallahum as-samiri, dan mereka disesatkan oleh samiri. Nah, di sini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Amin yang disebutkan di sini adalah Dajjal. Ya. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah, marah yang berlapis-lapis. Sampai begitu sampai pada kaumnya, hingga begitu sampai pada kaumnya, itu Nabi Harun ditarik jenggot. Nah, ari mana beri arane na nyembah berhala. Nyembah patung, aduh ulah gitu, atuh bisi coplok eta jenggot. Wahai saudaraku, kenapa kau menarik janggutku? Jangan kau seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, wahai kakak, wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka qala, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi alam ya'ikum rabbukum wa'dan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan peringat apa janji yang baik untuk kalian? Afatola alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Am adatum ayyahilla alaikum ghadabam min rabbikum. Atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian? Wa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan, tunggu aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian. Gambarkan Nabi Musa marah, itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa. Dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Ya. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak, siapa lagi? Para The Master, ya. Nah, jangan salah penulisan. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supranatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba. Pernah melihat Sai Baba, Bu? Belum. Baik, kita lihat sebentar siapa Sai Baba, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ya. Kita lihat Sai Baba. Mudah-mudahan ada di sini, ya. Coba lihat, ada gak? Ah, ada, ini Sai Baba nih. Dia Sai Baba. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza ra'aitumud Dajjal fara'a fi ra'si syai'un kataj." Syai'an kataj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Saya berpikir, mahkotanya seperti apa? Jangan-jangan ini nih. Brekele. Itulah mahkotanya. Oh, betul loh, jangan salah. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian, dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Sai Baba. Dan Sai Baba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah. Nah, tiga warna, celupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Sai Baba selalu menggunakan itu. Para pengikut Sai Baba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut Sai Baba disebutnya The Futi. Pemimpin The Futi Indonesia, pengikut Sai Baba adalah pemimpinnya Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna, ya? Masih hidup Anand Krishna? Nah, Anand Krishna ini adalah pemimpin pengikut Sai Baba. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto Sai Baba. Setiap kali dicetak, gak apa-apa kalau ini kan cuma film, bukan aslinya. Cuma aslinya, bukan aslinya. Orangnya udah gak ada kok, gak apa-apa. Yeah. Nah, fotografernya ini setiap kali mencetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke Sai Baba, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini,

Jendela kenar pun bangun. Kemudian ada hal yang menarik lagi dari ketika saya bapak. Saya coba perlihatkan tepung vibhuti yang dia keluarkan. Yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta, ya, menyembuhkan orang yang membangunkan orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi ini biiznillah. Dengan izin Allah, Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidraj, apa istidraj? Rangsangan, ya. Apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini muncul, ya ini agak lama, saya ulang kembali. Muncul. Nah ini saat saya baba sedang membersihkan patungnya, lalu dia mengeluarkan tepung vibhuti nanti. Dia mengeluarkan emas. Ini tepung vibhutinya. When he places his hand into the upturned pot, fragrant vibhuti is showered over the icon. When Sai Baba removes his hand from the upturned pot, the vibhuti ash stops flowing. Seseorang berani menjual rumahnya, menjual mobilnya demi mendapatkan tepung vibhuti walaupun hanya setitik saja. Dapat dilihat tepung itu enggak habis-habisnya. Inilah sihir dia. Coba yang lain, coba lihat. Nah ini dia ketika mengeluarkan emas. Itu tepung vibhuti yang dia keluarkan. Ini ketika masih muda. Rasulullah SAW menyebutkan, Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis. Dan dia tidak menikah, termasuk saya baba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Ya. Dan dia sudah mati. Baik. Ibarakallahu rahmakumullah. Nah, kemudian kita kembali ke kajian kita. Waktu kita masih ada? Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ya. Nah, Nabi Musa marah kepada saya baba. Maaf kepada saya baba. Kok jadi saya baba? Nabi Musa marah kepada Samiri. Maka kemudian Samiri pun diusir sama Nabi Musa. Ya. Qala berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Khatbuka ya Samiri." Ya. Maka apa yang mendorong untuk melakukan itu hai Samiri? Saya lupa promosi menceritakan. Saya cerita dulu sebentar. Ya. Sebetulnya nanti ada itu pembahasannya. Tapi entah di slide keberapa. Nah, Samiri sejak dipindahkan ke Pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Samiri ini. Ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Kadang menunya macam-macam, selele, tutuk oncom, cobek belut, macam-macam tuh. Minumannya macam-macam, ada teh tarik, bajigur, kopi radik. Ada itu menu-menu saya. Itu semua menu-menu saya ya. Ya saya nyebutin apa yang saya tahu ya, Bro. Ya. Nah, sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar memikirkan tentang dirinya. Allah, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa, Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri. Maka disebut jasasa, pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal. Dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Ini pembahasan kita sampai pada tanda-tanda Dajjal akan muncul. Kapan Dajjal muncul ada tanda-tandanya? Ya, nanti ada pembahasannya. Baik. Nah, malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Nah, penanya ini tidak seperti pena kita, ada merek Roxy, pena merek apalagi? Big, ya. Merek apalagi? Standar, bukan ya. Nah, Snowman, bukan. Tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, itulah kenapa tongkat sihir pendek itu selalu seperti itu kayak Harry Potter. Harry Potter. Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Nah, ini dibahas di bukunya Muhammad Isa Daud. Ya, cuma Muhammad Isa Daud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama. Namun, menurut saya kita lihat kebenaran Muhammad Isa Daud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya. Insya Allah. Nah, pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Ya. Bagaimana caranya? Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70 ribu orang. Yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Fir'aun. Sampai ke Padang Tih dan ke Palestina itu 70 ribu orang. Include di dalamnya Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun. Atau Nabi Joshua kata orang Kristen. Ya, nah, maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa. Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, dimasukkan pada kuali, dibakar. Nah, perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi dan berkata, aku Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Maka bertanya Nabi Musa, wa ma khutbuka ya Samiri, apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Ya, patungnya diambilkan sama Nabi Musa, dihancurkan. Puh, dihancurkan, udah pecah, pecahannya diambil, dibakar. Bakar, kemudian dibuang ke laut, merah. Ya. Qala, berkatalah Samiri, basartu bimalam yubsiru, bimalam yabsuru. Aku mengetahui apa yang tidak mereka tahu. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang, mereka lihat, bihi dengannya. Fagubadu kobdotan bin athari rasul, maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan. Ar-Rasul di sini maksudnya Malaikat Jibril. Asari ini adalah bekas Malaikat Jibril, yaitu pena tadi. Ya, menurut ahli tafsir. Fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ya, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu dan aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujuknya. Ya. Dengan pena tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak Nabi Malaikat Jibril, Malaikat Jibril jejaknya diambil, dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan, dengan keinginan dia melalui pena tadi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini kata Nabi Musa. Qala, Nabi Musa berkata, fadhab, pergi kamu. Fa innalaka fil hayati antakula la misasa. Sesungguhnya hakmu di dalam kehidupan dunia ini adalah la misasa. Jangan kau sentuh aku. Ya. Jangan kau sentuh aku. Artinya, jangan ada yang berani menyentuh aku. Karena sekali menyentuh aku, kata intinya begitu, maka dia akan terkena oleh sihirku. Maksudnya, pergilah tinggalkan aku. Biarkan aku berbebas semaunya. Itu kata si Samiri. Wa innalaka mu'idan lan tukhlafah. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih. Artinya janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu. Wangzur ila ilahika. Ya, maka lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Alladhi tolta zolta alaihi akifan. Lanuharrikannahu thumma lanahsifannahu fil yammi nafsan. Tuhan yang kau sebut tadi, yang tetap tadi kau puja-puja, akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang ke lautan. Itu kata Nabi Musa. Ya, kita persempat. Nah, ya fil rahmakumullah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak membunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertaubat dan taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi jumlahnya ribuan. Maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan Samiri ini dalam keadaan merunduk begini, penggal kepalanya. Yang masih hidup mereka enggan, enggak mau dipenggal, maka melawan, maka terjadilah perang dengan sesama umat Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cabut hukuman ini dari engkau ya Allah. Andaikan kau tuntaskan hukuman ini, maka habis umatku ya Allah. Hukuman itu pun dihentikan. Dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat, dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi. Ini ada dalam tafsir firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. Bagaimana terusnya? Fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Al-ayah. Nah itu, kalimat faktulu anfusakum. Ayat ini dikeluarkan ketika Nabi Musa berfirman, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya, bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi. Coba, yang menyembah patung anak sapi gara-gara disesatkan Samiri dibunuh taubatnya, Samirinya tidak dibunuh, tapi cuma diusir. Jika ada orang yang ingin mengganggu, katakan, La misasa, jangan kau sentuh aku. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka sejak saat itulah, Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Kau bertemulah dengan para nabi sesudah Nabi Musa, hatta dengan Nabi Isa alaihi salam sendiri. Dan dia berganti-ganti nama, berganti-ganti kostum. Kadang dia mengaku sebagai Highlander. Ya. Yeah. Nyambung ya. Seperti itu. Nah di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia masuk ke tengah-tengah umat Nabi Isa alaihissalam yang saat itu ada 12 orang. Bagaimana Nabi Isa bisa mendapatkan teman? Nah mulainya begini Pak Rombolo. Saya cerita Nabi Isa boleh? Karena cerita Dajjal tidak terlepas dengan cerita Nabi Isa. Nabi Isa ini lahir dengan sederet mukjizat Allah SWT. Ya. Yeah. Di antara mujizatnya adalah ketika Nabi Isa berbicara dalam buayan. Di saat orang-orang menuduh Siti Maryam berzina. Ya, hei Maryam, hei ya ukhta Harun, hei saudarinya Harun. Sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang penzina dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Lalu kenapa engkau melakukan apa yang tidak mereka lakukan? Ya, Siti Maryam tidak berkata-kata. Karena sudah diperintahkan oleh Malaikat Jibril atas perintah Allah. Ya, katakan kepada manusia. Inni naduli rahmani sauman falam ukallima liyauma insiya. Itu kata Nabi Siti Maryam. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman. Kalau aku tidak akan berkata kepada siapapun, maka hari ini aku akan saum. Berkata kepada seorang pun. Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan kami? Siti Maryam menunjukkan isyarat dengan matanya kepada Nabi Isa AS yang masih dalam buayannya. Yang baru beberapa jam dilahirkan. Lihat aja anak saya. Dengan isyaratnya begitu ke mata. Apa maksudmu? Apa kau hendak mempermainkan aku? Maka tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam berkata, ya, nah, bersabda Nabi Isa banyak hal lebar. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke-36 sampai 40-an lah, kalau tidak salah, ya. Nah, terkait dengan ayat itu, maka orang-orang pun mempercayai Nabi Isa. Nah, sejak saat itu, Siti Maryam bertahanus di Masjidil Aqsa, di paling bawah, ya, kalau sekarang paling bawah, sudut paling timur, pojok, itu ada mihrab Siti Maryam. Nah, sementara Nabi Isa alaihissalam terkadang diasuh oleh Nabi Zakaria yang saat itu sudah memiliki Nabi Yahya. Antara Nabi Isa dan Nabi Yahya hampir satu usia, satu angkatan, satu bayang. Maka ketika ada kajian di Baitul Maqdis, Nabi Isa dan Nabi Yahya dibawa. Nah, saat itu terjadi konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Para pendeta Sanhedrin inilah mereka yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Dan merekalah Yahudi Talmudian. Yeah. Kan mereka menyampaikan Talmud yang mereka klaim Taurat, Nabi Isa yang masih kecil nerekel karena bangku. Protes kepada para pendeta tadi. Wailun lakum, innakum tuharifun al-kalima ammawdih. Sungguh celaka kalian, kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat yang kalian sebutkan tadi tidak tuh, nih Taurat yang asli begini. Kaget tuh pendeta Sanhedrin. Allah, ya budak bener. Oke ngomong deh. Oi. Berpuluh-puluh tahun ceramah kita gak ada yang mendebat dan tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Dari kali ini, hari ini ada yang mendebat kita. Ada yang mengkritisi kita. Jangan anu mengkritisi budak letik deh. Wah. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, setiap kali pula Nabi Isa AS mendebat mereka. Mengkritik mereka, menyanggah mereka, membantah mereka. Maka mereka para pendeta Sanhedrin marah besar kepada Nabi Isa. Terjadilah rapat penting saat itu. Celaka kita, kalau anak ini dibiarkan kor kita, kanyahuan bohongna urang. Kuma itu bunuh anak ini. Eh tunggu, gak boleh kita membunuhnya. Kalau kita membunuhnya, lalu bagaimana kita? Kita akan kehilangan posisi sebagai pesuruh Tuhan. Tenang. Gampang, kita bunuh dia dengan tangan orang lain. Caranya gimana? Nah, dibuatlah doktrin Tuhan. Bingung, cerita ini Samiri tahu. Samiri hafal peristiwa ini. Ya, karena dia punya pendamping dari bangsa jin, perambah Allah. Tadi saya belum selesai ya penambah Allah. Punten, boleh cut dulu cerita ini? Kita cut dulu cerita ini. Nah, ketika di pulau itu, sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Coba saya lihat salah satu isi panelnya ya. Ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh. Nah ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya, panel 1. Yang ditulis oleh malaikat Jibril, panel 1 itu berisi kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allah wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi, dia bertubuh besar. Kategorinya adalah kelasnya itu mamalia. Ya, genusnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Sebut saja Ava. Ava, yip-yip, naik, terbang. Nah, tahu, masih ingat kan? Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai. Ya, seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri, Samiri muda. Panel yang ketiga satu ini, kedua ini, ketiga ini, yang keempat hanya engkau saja. Yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril. Karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan minuman yang menjadi rezeki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Ini saya agak tergesa-gesa mengetiknya. Allah Tua Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Dialah yang Maha Raja. Ada 7 panel. Panel yang ketujuh bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi. Dan khusus panel yang ketujuh cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu nabi yang baik, makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang jasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah, aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu. Ya. Min Rabbi, demi Allah saksikan, aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, kau beriman pada Allah. Wabima unzila ilaih. Dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Jibril maksudnya. Famadal jawabiyah Samiri. Apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawab. Lama ditunggu-tunggu Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit. Dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri. Dan berkata binatang jasasa. Ya Samiri famadal jawab. Hal tu'minu billah. Intu minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika engkau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras. Sampai si Samiri pun menuduh telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta-pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Dajjal mendapatkan gelar, Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kazab, pendusta. Bukan singkatan, kade. Tong ditanyakan Ustaz singkatan nona di Dajjal. Te. Bisi didawab Dajjal Gujal. Terang. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta. Karena dia mengaku Tuhan. Lupa saya menyampaikan, Sai Baba pun sama. Di desa Nilayam Putra Parti India Selatan. Suatu saat dia pernah ceramah mengatakan kepada para deputinya. Dia mengatakan, panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Krishna, panggillah aku Yesus, dan panggillah aku Allah. Maka pengikut Sai Baba dari berbagai agama, termasuk agama Islam. Tidak sedikit orang Islam yang menjadi pengikut Sai Baba. Dan banyak pengikut Sai Baba di Indonesia yang menjadi pejabat. Bisa gak nyebut siapa saja ya? Yang banyak yang menjadi pejabat. Maka jangan heran kalau Indonesia model kia. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ganti presiden 2018. Baik, mana masalah ini dimati Allah. Nah, tadi ke zaman Nabi Isa ya. Kita belum membahas tentang zaman Nabi Isa. Nah. Kan Nabi Isa membongkar kedustaan para pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin membuat tipu daya. Apa tipu daya yang dilakukan para pendeta Sanhedrin? Karena mereka sudah terbiasa mengarang cerita tentang kitab-kitab Allah. Mereka mengganti sebuah ayat dari tempatnya. Sumayaktubuna alkitaba biaidihim. Lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Sumayakuluna hadza min indillah. Lalu mengatakan ini dari Allah dan bukan dari Allah. Maka mereka pun para pendeta Sanhedrin membuat dongeng. Dongeng apa? Dongeng Tuhan bingung. Dan dongeng ini terkait dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dia memfitnah Nabi Isa dengan dongeng ini. Yaitu dongeng Tuhan bingung. Ya, dari dongeng inilah muncul keyakinan agama Kristen. Mau dengar? Pernah saya sampaikan di sini. Baik, saya ulang kembali. Boleh saya ulang kembali? Nah, apa itu dongeng Tuhan bingung? Nah, Tuhan, kenapa Tuhan bingung? Nah, ini aneh ya, kok ada Tuhan bingung? Kalau saya bingung wajar karena saya bukan Tuhan. Ya, tapi kalau ada Tuhan bingung aneh. Ya. Tapi begitulah pendeta Sanhedrin Yahudi. Kenapa Tuhan bingung? Bingung memikirkan Adam. Geus puguh dicarek tong memetik buah pohon huli. Der dipetik jeung Hawa. Didahar babarengan deh. Atuh marah Tuhan kan? Maka ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan menahan tangannya. Dan Tuhan berpikir, aduh Adam ini makhluk. Adam ini manusia yang lemah. Kalau aku pukul dengan satu tentuan tanganku pun dia akan mati, hancur kesakitan. Berarti aku kejam kepada Adam. Kalau aku tahu dia akan melanggar, harusnya aku tidak ciptakan Adam. Maka bingung tuh Tuhan antara menghukum dan membiarkan Adam. Apa bingungnya? Hukum jangan, bingung Tuhan. Lamun orang bingung mungkin berhari-hari, tapi Tuhan kalau bingung bertahun-tahun ya. Jengkuma kalau kita bingung begini nih. Kalau Tuhan kayak gimana? Ya pulang anting gak dituka dia. Akhirnya Tuhan menemukan ide, tuh kan aneh. Dan ini ada yang sampai ke akidah orang Syiah, Al-Bada. 10 akidah Syiah, salah satunya yang ke-8 Al-Bada. Yaitu Tuhan pernah tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan ingat sesuatu. Maka saya yakin betul kalau Syiah juga adalah agama ciptaan Dajjal. Tolong saksikan. Saya mengatakan demikian karena sudah berdebat mereka. Dan saya sudah pelajari akidah Syiah ini beberapa sedikit. Tapi saya makin yakin, ini agama ciptaan Dajjal. Yahudi. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Tuhan bingung. Akhirnya Tuhan punya ide. Ketika Tuhan menemukan ide, Tuhan berteriak, Eureka, Eureka. Tahu Eureka? Ya itulah. Ya. Tuhan punya ide, apa idenya? Aku kan Tuhan, Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Baik, kalau begitu aku harus menjelma menjadi manusia. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan, ada apa Tuhan? Jibril, tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan, .2. Satu apa Tuhan? Catat maklumat Tuhan nomor 1. Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik Tuhan, nomor 1. Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau salah ketik, di delete lah. Berikutnya Tuhan bingung lagi. Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku hadir ke tengah-tengah manusia? Kalau aku muncul begitu saja, manusia tidak akan percaya dengan keberadaanku. Kalau begitu aku harus lahir secara normal. Baik, Jibril, maklumat nomor dua, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, ditulis Tuhan lahir secara normal. Berikutnya bingung lagi Tuhan, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung lah bisa, tong boroning di sana, di Bethlehem, ya, di Palestina. Iya di istiqomah weloba, gimana nih saya pilih ini? Kata Tuhan. Akhirnya Jibril ngasih masukan. Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Hebat ya, Tuhan dikasih masukan sama Jibril. Tuhan, saya ingin ngasih masukan. Apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem. Ada sebuah desa bernama Nazaret. Di sana ada seorang wanita suci yang sejak lahir sampai sekarang terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh. Nah, begitulah Yahudi. Begitulah pendeta Sanhedrin. Siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesucian. Hanya ibadah kepadamu di Baitul Maqdis. Ya Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li'annani sangfu min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu kepada Maryam. Katakan aku akan meniupkan sebagian ruhku kepada Maryam. Maka itu pun terjadi dengan kuasa Tuhan kata mereka. Lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamillah Siti Maryam dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maksudnya menggantikan Adam dihukum oleh Tuhan. Intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin. Memasukkan Taurat menjadi Talmud. Supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak untuk membunuh Nabi Isa. Dibuatlah dongeng kayak gini. Sebagaimana para ulama ingin dibunuh, dibikin dongeng Nugelo ngabunuh para ulama. Nah, nyambung pisan. Yeah. Cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung. Maka cerita ini dihasutkan ke Raja-Raja Romawi. Salah satu Raja Romawi yang terbesar yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa. Nabi Isa faham dirinya akan bunuh. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya. Diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih. Yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata kaum tadi, kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran. Tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah. Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. 6 orang beriman tuh. Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir. Diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan Bismillah. Maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak. Diusap oleh Nabi Musa. Sembuh biiznillah. Mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Nengarana mancing berjam-jam kan. Ti isuk jedur nabi kepeting jedor. Tanu mancing deh. Kan Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi. Hei bapak-bapak tukang pancing. Ya. Yeah. Kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa Anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Diutus untuk menyeru kalian beriman kepadanya. Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyin. Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa. Ke Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, oh kaditu. Jadi papaling pangwai. Sampai kageram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah. Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, hei Barnabas katakan, belum tiba saat perjumpaan kita nanti di akhir zaman. Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot, ini menguatkan kalau Yudas itu Dajjal. Betul, makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan. Jamnya nih gak cukup. Lanjut. Gimana? Saya ada kajian di Jati Handap Cicahum ya. Baik, Ibu Fira, kita percepat. Nah, sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Iskariot ini akan berkhianat, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran ini. Maaf, ayat sebelumnya. Ini nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izqalallah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, "Ya Isa, hai Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau." Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa? Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'ilul ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Suma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada kulah kembali kalian, fa'akumu bayanakum, aku akan menghukumi di antara kalian, fimakung temfitah talipun. Terus apa yang kalian perselisihkan? Ke Nabi Isa, sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya. Ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun ini, yang digelari Hawariyun. Ya. Wailun lana wa lailun lana, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Tauratnya, untuk datang menyembelih apa membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawariyun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kemana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku. Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya. Mari ikuti aku. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Kan Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la. Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nanti? Pelanga-pelongo. Mana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sudah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa mataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa. Tidak, kan tidak dibunuh. Wa masalabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubiha lahum. Tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot. Alias Samiri, alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Bagaimana Isa bin Maryam nyampurkan? Dia ditewaklah dia. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas ala dia dulu kemilai. Kok bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Nges jempe banget, mana itu banget Isa. Tak suara mana ke suara Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib. Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ada dalam Bibel tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan bahasa Ibrani-nya Eli. Cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola. Eli Aiboy. Tuhan main bola. Yeah. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, Buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat? Kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak. Karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia menunduk begini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament, perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran diminum tuh darahnya oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Charistic Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di bawah, di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya. Nah, banyak tusukan daging menusuk, tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas, diambil, dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristi Kusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang baktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Keluar. Nah itu rukun ketiga agama Kristen. Lihat kalau mereka kebaktian di gereja, kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW, yang membuat saya yakin kalau Yudas itu Dajjal. Tadi kita kayaknya berlanjut nih, belum selesai ini, Allah, ya. Kita belum membahas Dajjal, itu ini Dajjal sebelum Rasulullah. Nanti kita bahas Dajjal setelah Rasulullah SAW, sampai kekinian. Seperti apa Dajjal, ya. Panitia, nanti kita bertemu lagi panitia ya. Dalam kasanah dakwah insyaAllah, ya. Episode kedua insyaAllah. Nah, 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya, sampai keluar. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyan katun min Adam illa takumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat, illa anzaru qaumahum, kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Wal yaum sa'ukhbilu lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritakan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi a'war. Sesungguhnya Dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Kenapa nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib. Di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Makanya cuma Rasul yang tahu. Karena Rasulullah berikutlah Nabi adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dikuburkanlah si Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan kalau dia Dajjal. Aku gali setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia ternyata masih hidup berarti dia Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas. Dan Yudas pun masih hidup. Maka yakinlah Barnabas kalau Yudas itu Dajjal. Terakhir yang dia inginkan, yang dia tunggu adalah Yudas mengaku Isa bin Maryam. Diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya. Nah, ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, datanglah Yudas Iskariot dan menepuk mejanya. Hei Barnabas, saksikanlah. Aku ini adalah Isa bin Maryam. Betul kamu teh Dajjal. Pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Maka Yudas Iskariot pun diusir oleh Barnabas. Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia. Dengan kemampuan retorikanya, Yudas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut. Ketika dia membuat bahtera, para pengikutnya bertanya, "Wahai Tuanku, dengan untuk apa kita membuat perahu ini, bahtera ini? Kita akan berkeliling dunia. Kita akan taklukkan dunia dengan perahu yang kita naiki. Kita akan taklukkan lautan ini. Dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita." Wahai paduka Tuanku, untuk keliling dunia kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Coba kalian lihat, banyak kapal yang lalu lalang ke sana kemari. Mereka pasti bawa logistik. Kita bajak mereka, kita ambil logistik mereka untuk bekal kita. Nah, maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah, tangannya yang tetanus karena disalib, diamputasi, diganti begini, ya, dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya, maka jadilah Jack Sparrow, the Pirates of Caribbean. Nah, jadilah bajak laut. Lihat simbol bajak laut, tengkorak-korak adalah simbol Bukit Golgota, tempat di mana Samiri alias Dajjal dikuburkan, penuh dengan tengkorak di sana. Mengembaralah dia ke setiap dunia dan sampailah dia di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah area lepas pantai yang dihubungkan oleh tiga titik, Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Di situ ada tempat di mana iblis membuat singgasananya. Disitulah pertemuan terjadi antara iblis yang bernama Azazil dengan Dajjal yang bernama Samiri. Pertemuan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis sejak turun muka bumi. Dan iblis berkata, "Kemarilah Sam, Sam. Samiri, Sam." Iya, Sam. Dirangkul dia. Dan iblis pun berkata, "Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam." Amerika. Amerika adalah negara bentukan Yahudi, negara bentukan Dajjal. Ya. Ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan Dajjal saat itu. Di mana iblis ceramah dengan ceramah yang menakutkan, salah satu ceramahnya berisi, "Aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman." Berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam janji pertemuan antara iblis dan Dajjal. Donald Trump hanya menyampaikan jadi pemanjang lidah iblis dan Dajjal. Betulkah demikian? Nantikan di Al-Murabi, insyaallah. Di Al-Murabi hari Selasa akan saya bahas isi perjanjian, ikatan perjanjian antara iblis dan Dajjal yang mengerikan. Ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan Dajjal. Allah, kadek direvisi ya. Saya yakin itu. Karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order. Tata dunia baru. Negara-negara dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan Dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. "Ustadz, dulu saya pernah foto kelas, Ustadz. Cis, cis. Aduh, Ustadz gimana dong? Apa saya harus syahadat lagi?" Ya, sini syahadat lagi, sini. Ada yang pernah gitu? Syahadat lagi, saya sakikan. Ayo. Pernah sekalian? Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan Dajjal. Maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat. Kalau demikian, jangan salah. Ini adalah propaganda iblis dan Dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah Dajjal. Lalu apakah ada keterlibatan konspirasi ini di dalam pemilihan wali kota dan gubernur? Ada. Loh, gak percaya. Oke, nanti kita bahas Al-Murabi. Atau di sini nanti episode yang kedua. Baik, itu dulu barangkali. Walaupun ini tidak langsung berhubungan dengan handshake of Illuminati seperti ini. Ada satu lagi, tapi ini agak panas ya kalau ditampilkan. Kecuali nanti setelah pemilu presiden selesai. Kita lihat. Itu dulu, ini pembahasan Dajjal sebelum Rasulullah diutus. Nanti kita bahas fitnah Dajjal setelah Rasulullah diutus. Ya, saya bagi dua. Ya, setelah Rasul diutus sampai sekarang, itu bagian keduanya insya Allah. Di mana insya Allah mungkin di sini atau di Al-Murabi atau di Al-Latif. Terima kasih. Hadanallah wa yakum azmin ufum minkum. Yang benar dari Allah, yang salah kudaya pansa pribadi, dan yang salah bisik pansa filolah razim. Hadanallah wa yakum azmin ufum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.